Mitra bisnis, belakangan ini aksi anarkisme dan kekerasan dalam konflik horizontal antar sesama warga masyarakat mulai kerap terjadi. Kasus paling baru terjadi di Tarakan, Kalimantan Timur dan di Jalan Ampera, Jakarta. Kesenjangan dan frustasi sosial dinilai menjadi salah satu penyebab mudahnya terjadi gesekan yang berujung konflik. Tapi, mudahnya aksi kekerasan itu meletus disebut-sebut tidak lepas dari akibat ketidaktegasan aparat. Di televisi kita bisa melihat, sekelompok massa membawa senjata tajam saling mengejar dan berusaha melukai lawannya, tanpa ada tindakan tegas dari aparat keamanan. Bila hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kasus serupa akan terus bermunculan. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan pemerhati masalah sosial Aswin Wiryadi. Pak Aswin, bagaimana komentar Anda? Ya, karena menurut saya kita nggak siap menerima konsep-konsep seperti ini. Tapi lama-lama kan terlatih. Dengan kejadian begini gimana menanggulanginya, menanggulanginya. Memang kan kelihatannya sendiri suatu chaos, segala macam. Tapi sebenarnya mengarah ke sesuatu yang pendewasaan. Apa kepercayaan pada aparat hukum sudah mulai turun sehingga banyak orang memilih bertindak sendiri? Ya, masalah kepercayaan semuanya, betul kan? Sekarang ini, betul kan? Karena semuanya itu terbuka, gitu. Baik jalur daripada pers cetak, pers elektronik maupun internet, segala macam seperti itu. Orang dengan gampang mengungkapkan pendapat-pendapatnya sekarang. Yang zaman dulu kita nggak bisa, Pak, seperti itu. Sehingga mengakibatkan menstimulasi kejadian-kejadian seperti ini. Nah, ini kan proses dari pendewasaan daripada masyarakat kita sekarang. Ini satu proses lah, gitu. Ini masa peralihan sekarang, ya. Perlu waktu, betul kan? Dadang zaman yang dimana dipegang dengan kencang, mendadak kita bebas merdeka sekarang seperti ini, gitu. Butuh waktulah. Di era Orde Baru, konflik horizontal seperti ini relatif jarang terjadi, ya? Sesuai dengan jatuhnya Pak Harto, gitu. Kekuasaan Pak Harto itu semakin besarnya, gitu. Itu mendadak hilang. Kita itu nggak punya suatu badan-badan yang bisa menampung kekuasaan seperti itu. Sehingga sekarang ini bertebaran kemana-mana. Orang memanfaatkan opportunity kekuasaan seperti itu, dan orang merasa ketidakadilan dalam seperti itu. Harusnya ini kan dikembalikan dalam satu bentuk institusi-institusi yang sudah tertata dengan rapi, kan. Kekuasaan itu dibagikan, kan. Ini timbul satu keadilan, kan, seperti ini. Nah, sekarang itu, dalam masa transisi ini yang mengakibatkan kejadian-kejadian yang seperti itu. Jadi ini masalah waktu, di mana nanti negara kita mulai tertata dengan rapi, kekuasaan itu ada di lembaga-lembaga yang sudah mulai baku. Demikian Aswin Wiryadi dan saya Rizal Andika.